بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، para santri dan santriwati yang kami hormati. Kita sudah baca hadis yang ke-335. Hadis tentang Al-Qasamah, yaitu ketika terjadi pembunuhan. Tetapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Hanya saja dia terbunuh di daerah fulan. Diketahui daerahnya daerah siapa. Dan diketahui ada permusuhan antara mereka dengan orang yang terbunuh tersebut. Maka diajarkan, disyariatkan dalam Islam untuk bersumpah dengan 50 kali sumpah bahwa orang ini dibunuh oleh musuhnya tersebut. Karena ada qarinah. Qarinah dengan makna tanda-tanda. Apa itu tanda-tandanya? Meninggalnya di daerah dia, di tempat dia, atau di rumah dia misalnya. Barakallahu fiikum. Sudah kita baca hadisnya, hadis Muhayyisah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita ambil sekarang faedah-faedah fiqhiyahnya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadal hadis aslun fi mas'alatil qasamah. Hadis ini sebagai dasar dari hukum qasamah. Artinya kalau kita bicara hukum qasamah, mesti hadis ini menjadi tonggaknya. Mesti hadis ini menjadi pijakannya. Yaitu hadis ketika beberapa atau dua orang sahabat mendatangi tempat Yahudi, kemudian keduanya berpisah. Ternyata ketika kembali, temannya sudah terbunuh. Tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Tapi jelas, di daerah Yahudi. Maka Rasulullah SAW berkata pada mereka, maukah kalian bersumpah dengan 50 kali sumpah bahwa yang membunuhnya adalah si fulan? Maka akan diberikan padamu haknya. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah aku bersumpah atas sesuatu yang tidak aku lihat? Tapi kalau begitu, mereka bersumpah 50 kali sumpah bahwa mereka tidak membunuhnya, bukan mereka yang membunuhnya. Juga para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, bukankah mereka kufar? Artinya mereka kalau suruh sumpah gampang sekali, karena mereka enggak punya keyakinan iman, tidak takut untuk bersumpah. Ala kulli hal, kejadian-kejadian ini atau ucapan-ucapan ini menunjukkan adanya hukum qasamah. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin menyuruh sesuatu yang salah. Tidak mungkin menyuruh sesuatu kalau sesuatu itu tidak disyariatkan. Berarti disyariatkan al-qasamah. Apa al-qasamah? Sumpah yang diulang-ulang. Qasamah disebutkan dengan fathah di qaf adalah aiman al-mukarrarah. Sebagaimana ada dalam footnote kitab kalian, bisa dibaca di bawah. Bifathil qaf hiyal aimanul mukarrarah. Sumpah yang diulang-ulang. Fi da'wal qatl. Dalam tuduhan pembunuhan. Berarti faedah pertama, ini adalah pijakan dasar dari hukum qasamah. Wasifatuha. Sekarang gambarannya. Gambaran qasamah seperti apa? Ayyujad qatilun bijirahin aw ghairihi. Didapati qatil, orang yang terbunuh. bijirahin, dengan luka, au ghairihi, atau tanda-tanda lainnya, tetapi la yu'raf qatiluhu, tapi enggak diketahui pembunuhnya. Ini dulu gambaran pertama, bahwasanya ditemukan seorang terbunuh dengan tanda-tanda pembunuhan. Sebab kalau ada orang tiba-tiba tergeletak di bawah mati, belum tentu dibunuh kan? Bisa jadi kumat jantungnya tak tertolong. Sehingga harus dilihat ini pembunuhan atau bukan. Di sini disebutkan terluka. Ada sayatan luka, ada tusukan pisau, ada cekikan dan sebagainya yang menunjukkan kalau orang ini dibunuh. Itu satu dulu. Ditemukan seorang yang terbunuh. Wala taqumu al-bayyinatu 'ala man qatala. Tidak diketahui pembunuhnya dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan pembunuhnya. Taib. Kemudian yadda'i awliya'ul maqtul. Kemudian keluarga orang yang terbunuh menuduh wahid au jama'ah qatalahu. Menuduh satu orang atau satu golongan yang membunuhnya. Wa taqumul qara'in 'ala sidqil waliyil mudda'i. Dan ada qorinah-qorinah, ada tanda-tanda yang menunjukkan benarnya tuduhan keluarga orang yang terbunuh tadi. Apa tanda-tandanya? Imma bi'adawatin bainal qatil wa mudda'a alaih. Misalnya, ada permusuhan antara yang terbunuh dengan yang tertuduh. Misalnya sang keluarga orang yang terbunuh tadi mengatakan, ini pasti dibunuh si Fulan. Satu, daerahnya daerah si Fulan. Dua, dekat rumahnya Fulan. Ketiga, memang orang ini ada permusuhan selama ini. Punya dendam pribadi. Maka saya yakin orang ini yang membunuhnya. Nah, keluarga tadi tidak melihatnya. Keluarga tadi tidak punya bukti, tidak punya saksi. Bagaimana dong? Bersumpah. 50 kali sumpah. Tergambar? Barakallahu fikum. Saya ulangi gambarnya. Ditemukan seorang yang terbunuh dengan bukti kalau dia terbunuh. Misalnya dengan lukanya, sayatan, tusukan, dan sebagainya. Kemudian, tempatnya di tempat orang yang diduga memang dari awal punya permusuhan. Maka keluarganya yakin ini pasti dibunuh oleh si Fulan. Karena selama ini memang sudah saling bermusuhan dan sudah saling mengancam bunuh. Imma bi'adawah, maka tanda-tandanya adalah permusuhan antara yang terbunuh dengan orang yang dituduh. Aw an yujad fi darihi qatilan. Atau kalaupun tidak ada permusuhan, tetapi matinya di rumah si Fulan. Ini lebih dekat, tetapi dari satu sisi jauh. Lebih dekat mengapa? Karena dia terbunuh di rumahnya si Fulan. Ya apa si Fulan yang dituduh? Kamu bunuh dia, begitu. Walaupun belum tentu kan? Tidak ada permusuhan apa-apa. Ngapain saya bunuh dia? Ini yang saya katakan dari satu sisi jauh. Enggak ada bukti permusuhan. Tetapi keluarga akan berkata, ini dalam keadaan dia tersayat di rumahmu. Berarti kamu yang membunuhnya. Ini boleh bersumpah dengan 50 sumpah. 50 kali sumpah. Au yujad asasahu ma'a insan. Ini ketiga. Alasan ketiga. Jadi korinah-korinahnya ada tiga. Contoh korinah. Korinah itu tanda-tanda. Pertama, terbunuhnya di daerah si Fulan, sedangkan si Fulan punya permusuhan. Udah musuh bebuyutan sejak dulu. Ini korinah pertama. Korinah kedua, dia terbunuhnya di rumah orang itu. Maka orang itu tertuduh. Karena terbunuhnya di rumah orang itu. Yang ketiga, ada asasahu ma'a insan. Ada barangnya bersama si Fulan. Misalnya yang terbunuh tadi punya HP. HP yang mahal. Kemudian, saya katakan mahal karena biasanya diincar. Kalau yang murahan biasanya gak diincar. Taib, barang yang mahal tadi ternyata ada di tangannya si Fulan. Maka si Fulan tertuduh. Kamu yang bunuh. itu barang dia ada di tanganmu. Yujad asasuhu ma'a insan. Barangnya ada di orang lain. Maka orang lain itu tertuduh. Wa nahwi dhalika minal qara'in. Dan lain-lainnya dari qarinah-qarinah. Fayahlifil mudda'i. Maka sang penuduh ini, keluarganya, akan bersumpah khamsina yaminan. Bersumpah dengan nama Allah 50 kali sumpah. Demi Allah aku bersumpah dia pembunuhnya. Demi Allah aku bersumpah. Sampai 50 kali sumpah. Setelah 50 kali sumpah, yastahiq daman ladhi yaz'um. Dia bisa menuntut darahnya. Bahwa dia pembunuh. Harus dibayar diatnya atau harus dikisos. Berkata dalam Fathul Bari, ini berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari rahimahullahu ta'ala. Ittafaqu ala annaha la tajib li mujarrad da'wal awliya hatta taqtarina biha syubhatun. Kata Ibn Hajar, mereka sepakat para ulama bahwa tidak bisa, tidak harus dituntut dengan tuntutan pembunuhan hanya karena tuduhan keluarganya. Kecuali harus ada qarinah-qarinah. Jadi kata beliau, bahwa para ulama sepakat, tuduhan keluarga terhadap sang pembunuh dalam keadaan tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak boleh dan tidak diterima sampai ada qarinah-qarinah. Qarinah tadi sudah kita sebutkan contohnya 3. Ada permusuhan sekian lama. Kalau sampai dia terbunuh pasti orang ini. Yang kedua, matinya di rumahnya. Di rumah orang tersebut. Yang ketiga, barangnya ada pada orang tersebut. Itu qarinah-qarinah namanya. Hatta taqtarina biha syubhatun yaghlib ala dhanni al-hukum biha. Berarti tidak bisa hanya tuduhan saja walaupun 5 kali sumpah, 50 kali sumpah. Kecuali kalau ada qarinah-qarinah yang ghalabatud dhon, yang menjadikan sang prasangka dominan. Prasangka yang dominan, ghalabatud dhon, bahwa dia pembunuhnya. Tayyib, fa innakala, kalau yang tertuduh menolak. Bukan saya, tidak bisa. Walaupun sudah 50 kali sumpah. Halafal mudda'a alaihi khamsina yaminan wa bari'a. Maka dia bersumpah juga dengan 50 kali sumpah dan dia terbebas dari tuduhan itu. Wa innaka la qadha alaihi bin nukul. Maka kalau dia menolak dengan sumpah, maka dia terbebas dari tuduhan tersebut. Baik. Ini faedah pertama. Walaupun panjang, sesungguhnya intinya satu perkara. Faedah pertama adalah bahwa hadis ini adalah dasar dari hukum qasamah. Yang kedua, al-masyhuru min madhhabil Imam Ahmad annahu la budda fi sihhati da'wal mudda'i min qarinatil adawah bainal maqtuli wal mudda'a alaih. Madhabnya Imam Ahmad rahimahullah, untuk tuduhan atau untuk qasamah ini, la budda fi sihhati da'wal mudda'i, harus dalam membenarkan tuduhan yang menuduh, harus ada qarinah dalam bentuk permusuhan. Tadi kan kita sebutkan 3 contoh qarinahnya. Yang satu permusuhan, yang kedua di rumahnya, yang ketiga ada barangnya. Taib, kalau Imam Ahmad menyatakan tidak, tidak boleh yang lain, harus karena ada permusuhan. Kalau tidak ada permusuhan, tidak bisa pakai qasamah. Kata beliau, harus ada qarinah, yaitu al-adawah bainal maqtuli wal mudda'a alaih. Harus ada permusuhan antara yang dibunuh dengan yang tertuduh membunuh. Harus ada permusuhan. Tetapi kalau tiba-tiba orang gak tahu apa-apa dituduh, permusuhan gak ada, gak bisa. Walaupun di rumahnya. Lu ngapain? Tiba-tiba saya membunuh orang. Ya memang ini rumah saya. Tapi apa urusan saya dengan dia? Sibuk dia karena apa? Gak ada hubungan, gak ada permusuhan selama ini. Maka itu gak bisa pakai kosama. Taib. Wahuwa mayusama billawth. Dan ini yang diistilahkan dalam madhab Imam Ahmad dengan lawth. Harus ada qarinah dalam bentuk permusuhan. Fa'in lam yakun sama adawah. Kalau di sana gak ada permusuhan, maka tidak bisa dipakai kosama. Berarti hukum kosama menurut madhab Imam Ahmad hanya kalau ada permusuhan. Karena yang terjadi di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW adalah muslimin dengan Yahudi. Ada permusuhan enggak? Ada permusuhan selama ini. Bahkan sudah sering terjadi seorang Yahudi membunuh muslim. Kemudian muslim membalas membunuh Yahudi. Itu sering terjadi. Maka ketika seorang muslim mati di perkampungan Yahudi, ya sudah jelas. Itu mereka yang bunuh. Sumpah, siap sumpah 50 kali. Mengapa? Karena yakin. Dhonnya, dhonnur rajih. Prasangka yang rajih. Prasangka yang dominan. Yang mendekati keyakinan. Pasti dibunuh oleh Yahudi. Karena meninggalnya di perkampungan Yahudi. Sehingga bisa bersumpah dengan 50 kali sumpah. Kalau tidak ada permusuhan, tiba-tiba seseorang terbunuh di samping rumahnya muslim fulan. Tidak ada permusuhan apa-apa. Langsung dituduh, enggak bisa. 50 kali sumpah, 50 kali sumpah juga enggak bisa. Mengapa? Enggak ada qarinah sama sekali. Tidak ada qarinah sama sekali. Bisa jadi Yahudi, orang kafir datang ke situ membunuh di depan rumahnya muslim terus pergi, mungkin saja. Atau ada musuh-musuh lain. Atau perampokan misalnya, sehingga tidak bisa terjadi kosama, kata Imam Ahmad, kecuali kalau antara keduanya ada permusuhan. Yang terbunuh dengan yang dituduh membunuh ada permusuhan. Riwayah asaniya anhu, ada riwayat kedua dari Imam Ahmad. Sehatud da'wa, diterimanya tuduhan, watuwajjahut tuhmah, dan diarahkan tuduhan tadi, bima yaghlib ala dhanni minal qara'in. Ada pendapat Imam Ahmad yang lain pernah berkata bahwasanya bisa qasamah terjadi, tuduhan tadi bisa diterima kalau ada qarinah-qarinah yang yaghlib ala dhann. Qarinahnya tidak mesti permusuhan, tetapi qarinah yang mendekati keyakinan. Qarinah yang rajih, yang ghalabatu dhann. Ghalabatu dhann artinya prasangka yang dominan. Prasangka yang rajih itu di atas 50%. Kalau 50% mungkin iya, mungkin tidaknya 50%, itu disebut syak, ragu-ragu. Kalau kemungkinan iya-nya di bawah 50%, itu disebut waham. Wah, ngaco itu, ngawur itu. Tuduhan tak berdasar. Itu kalau di bawah 50%, waham namanya. Tetapi kalau di atas 50%, 60%, 70%, 80%, bahkan 90% kemungkinan benarnya, maka itu namanya ghalabatud dhann. Prasangka yang rajih. Berarti barakallahu fikum, bisa selain permusuhan asal qarinahnya unggul atau prasangka yang dominan. Kan yujadul qatil fi dari insanin, seperti seseorang yang terbunuh di rumah orang lain, di rumah orang tertentu. Aw yara asasahu indah, atau dia memiliki barangnya, berarti merampok. Aw tujad syahadatun la tasbutul qatl ka syahadatus sibyan wa nahwi dhalika minal qara'in, atau qarinah-qarinah yang mendekati kebenaran tetapi tidak pasti. Contoh anak kecil yang ngomong. Disebutkan di sini aw tujad syahadah, ada saksi tapi la tasbut, saksi yang enggak bisa diterima. Seperti syahadatnya anak kecil. Abi, abi, abi, itu orang itu dibunuh sama si fulan. Nah, di pengadilan anak kecil tadi enggak bisa jadi saksi. Mengapa? Belum mumayyiz. Enggak bisa, bisa jadi dia ngawur ngomongnya. Atau salah lihat, atau. Masih banyak kemungkinan. Tetapi qarinahnya ada. Enggak mungkin anak ini sembarangan berbicara kalau tidak lihat sesuatu. Maka ada dzon, ada prasangka, jangan-jangan benar. Walaupun tidak pasti, tetapi prasangka itu dominan. Prasangka itu di atas 50%. Bolehkah pakai qasamah? Aku bersumpah 50 kali sumpah dengan nama Allah kalau dia pembunuhnya. Sudah jelas tadi anak itu bilang begini. Wa nahu dzalika minal qara'in, dan lain-lainnya dari qarinah-qarinah yang tidak bisa memastikan tetapi bisa menduga dengan dugaan yang rajih. Memang tidak bisa memastikan tetapi bisa diduga dengan dugaan-dugaan yang unggul, dugaan yang mendekati kebenaran, maka dari sinilah bolehnya qasamah. Bolehnya qasamah, mengulang-ulang sumpah 50 kali sumpah. Waqtara hadhihi riwayah Ibnu Jauzi. Tayib, kalau Imam Ahmad pernah berpendapat hanya bisa kalau ada permusuhan? Pernah berpendapat bisa juga dengan dugaan-dugaan yang unggul? Tayib, yang dipakai yang mana? Yang duluan yang mana? Yang belakangan yang mana? Karena dalam pendapat ulama pun ada perubahan-perubahan. Kayak Imam Syafi'i, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada ucapan lama, ada ucapan baru. Ucapan yang lama ketika di Iraq, ucapan yang baru ketika di Mesir misalnya. Nah itu bagaimana menentukannya? Ucapan yang baru adalah yang belakangan, ucapan yang lama adalah yang lebih dulu dari itu. Yang mana yang terpakai? Yang belakangan dong. Karena yang belakangan itu berarti ralat kepada apa yang lebih dulu. Jadi qaulul jadid itu dipegang daripada qaulul qadim. Nah sekarang Imam Ahmad tadi punya dua pendapat, pernah begini, pernah begitu. Tetapi gak diketahui mana yang qadim, mana yang jadid. Mada naf'al? Apa yang kita lakukan? Kita melihat murid-muridnya berpegang dengan yang mana. Qala, disebutkan di sini, ikhtara hadhihi riwayah, berpegang dengan pendapat Imam Ahmad yang kedua, Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata di dalam Al-Insaf, kata Syekhul Islam, wa huwa sawab, pendapat yang kedua ini yang benar dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua yang mana? Yang bisa melakukan qasamah dengan dhannur rajih. Bisa melakukan qasamah kalau ada ghalabatu dhann, ada qarinah-qarinah yang meyakinkan atau qarinah-qarinah yang mendekati keyakinan. Wa hiya madhhabul Imam Syafi'i, dan ini juga sama dengan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Walhamdulillah. Faedah ketiga. Apa ringkasnya faedah kedua berarti? Ringkasnya, ada pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bolehnya qasamah kalau ada qarinah permusuhan saja. Tetapi itu tidak rajih. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad yang lain, yang boleh dengan qarinah-qarinah apapun asal qarinahnya mendekati keyakinan. Kenapa mendekati keyakinan gak bilang meyakinkan? Nah kalau meyakinkan bukan qasamah namanya. Seperti ada saksi dewasa, ana lihat dia membunuh, ya sudah selesai, gak perlu pakai sumpah 50 sumpah. Tayyip, perhatikan baik-baik. Ini qasamah terjadi kapan? Kalau tidak ada bukti yang meyakinkan. Sehingga cukup dengan dhannur rajih ditambah dengan sumpah 50 kali sumpah. Yang ketiga, da'wal qasamah khalafat sa'irud da'awa bi'umur. Berarti, faedah ketiga, tuduhan dengan qasamah itu menyelisihi semua tuduhan-tuduhan lain. Ini kalau kita membahas pembahasan tuduhan-tuduhan dalam pengadilan, si fulan yang melakukan padahal gak ada fulan yang melakukan dengan bukti ini, bukti itu, dan sebagainya. Akan berbeda dengan keadaan qasamah. Jadi, kasus qasamah ini unik. Kasus qasamah ini memang unik. Barakallahu fikum. Berbeda dari yang lain. Dari kasus-kasus tuduhan yang lain. Kita lihat perbedaannya. Bi umurin, dengan beberapa perbedaan. Yang pertama, annal yamina tawajjahat alal mudda'i wa baqiyatu ad-da'awi al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi al-munkar al-munkir. Pertama, anna al-yamin tawajjahat 'ala al-mudda'i. Pada tuduhan Qasamah, sumpah itu pada yang menuduh. Sumpah itu pada yang menuduhnya. Menuduh dengan sumpah. Padahal baqiyatud da'awi, padahal semua tuduhan-tuduhan lain dalam permasalahan-permasalahan lain, dalilnya sangat jelas. Dari Nabi SAW, al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Masih ingat hadis itu? Kalau lupa catat. Di catatan kaki kalian, di buku cetak kalian juga gak apa-apa. Al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Yang artinya, orang yang menuduh harus bawa bukti. Orang yang menolaknya, yang mengingkari tuduhan itu, harus bersumpah. Jadi bersumpah itu siapa yang disuruh? Yang dituduh apa yang menuduh? Pikir baik-baik. Saya ulangi hadisnya. Al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Bagi sang penuduh harus bawa bukti. Bagi yang dituduh, maka dia mengingkari dengan sumpah. Jadi sumpah itu bagi yang dituduh. Saya enggak, wallahi saya tidak, begitu. Tapi kalau yang menuduh, harus bawanya bukan sumpah, bukti. Apa buktinya? Kecuali Qasamah. Kalau Qasamah ini, yang menuduh yang bersumpah. Aku menuduh dia. Aku bersumpah dengan nama Allah 50 kali. Nah ini unik kan? Berarti memang berbeda dengan semua bentuk-bentuk tuduhan. Karena hukum asal. Hukum asal. Dari yang namanya tuduhan, orang yang menuduh yang harus bawa bukti. Tidak bisa orang tiba-tiba mengatakan, ini punya saya, kamu nyuri punya saya. Loh, ini kitab saya. Masa saya harus bersumpah? Saya bersumpah, ini kitab saya. Ya enggak, kamu harus bawa bukti. Apa buktinya kalau kitab ini kitab kamu? Coba lihat halaman depan. Dibuka, ada tulisan nama dia. Ya sudah cukup. Karena apa? Bayyinah. Ada apa? Ada bayyinah, ada bukti. Taib. Kalau tidak ada bukti, enggak ada bukti, maka yang mengingkarinya berkata, sungguh demi Allah, ini kitab saya. Jadi yang menuduh harus bawa bukti. Yang dituduh tadi, yang bersumpah. Itu asal, hukum asal dari semua pertikaian berkait dengan tuduhan. Tetapi, di dalam Qasamah terbalik. Justru yang menuduh yang bersumpah. Ini satu. Qala al-bayyinatu 'alal mudda'i itu harusnya wal yamin 'alal mudda'a 'alaihil munkir, sedangkan sumpah itu bagi yang dituduh dan munkir, bagi yang dituduh dan mengingkari tuduhan itu, maka dia bersumpah. Ini perbedaan pertama. Asani, perbedaan kedua. Annahu yabda bi aymanil mudda'i awil mudda'in in kanu aktsar. Yang kedua, dimulai dengan sumpah orang yang menuduh atau mudda'in, penuduh-penuduh yang banyak. In kanu aktsar, kalau mereka banyak. Baik. Ini juga perbedaan yang kedua. Karena keumuman perkara adalah dimulai dengan sumpahnya seorang yang mengingkari. Demi Allah saya tidak. Sebab saya katakan ini kitab saya. Oh iya, ambil. Ya, selesai masalah kan. Tetapi ketika mau diambil, gak bisa, ini kitab saya. Demi Allah, itu mulainya. Mulainya sumpah saya, ini punya saya dan sebagainya. Ini barakallahu fikum berbeda dengan Qasamah. Dimulai dari sang penuduh dulu. Baru kemudian yang dituduh. Yang ketiga, takrirul yamin. Perbedaan ketiga, biasanya namanya sumpah itu gak diulang. Cukup sekali sumpah, selesai. Di pengadilan manapun akan disuruh, bersumpahlah. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan begini, akan begini, akan jujur dalam berbicara dan seterusnya. Tetapi di sini, takrirul aiman. Diulang sampai 50 kali lagi. Wa fi sa'iri da'awa yaminun wahidah. Dalam tuduhan-tuduhan yang lain adalah satu kali sumpah saja cukup. Tapi di sini 50 kali. Wa tusyabihul qasama mas'alatal li'an wa taqaddamat fi babiha. Yang mirip dengan masalah ini justru masalah li'an. Yang mirip dengan masalah qasama adalah masalah li'an. Li'an barakallahu fikum adalah yang saling melaknat ketika seorang suami menuduh istrinya. Bukankah suami itu lebih tahu tentang istrinya? Sehingga ketika sesuatu terjadi, aku lihat tanda-tanda kalau istriku selingkuh. Na'udzubillah min dalik. Maka dia akan berkata kepada hakim, kejadiannya di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki melihat sesuatu yang mengerikan pada istrinya? Kalau aku diam pada sesuatu yang mengerikan. Kalau aku berkata dengan sesuatu yang mengerikan. Artinya menuduh dengan tuduhan mengerikan. Tapi kalau diam juga, aku mendiamkan sesuatu yang mengerikan juga. Rasulullah diam, tidak menjawab. Orang tadi datang lagi di waktu yang lain, ya Rasulullah. Apa yang aku tanyakan kemarin terjadi pada aku. Aku merasa, aku melihat bukti-bukti. Dan tidak mungkin aku membawakan saksi. Tidak mungkin aku membawakan saksi. Tapi aku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang besar, yang mengerikan. Maka diturunkanlah oleh Allah Taala ayat li'an, ayat tentang saling melaknat. Sang suami bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Kalau ternyata tidak, semoga Allah melaknat aku. Istrinya kalau tidak menolak sumpah tadi, dia dihukum dengan hukum zina. Tetapi kalau dia menolak, tidak, harus bersumpah juga. Diulang sumpahnya berapa kali? 4 kali. Nah, ini mirip dengan itu. Karena tidak ada bukti-bukti, tetapi tahu korina. Iya kan, miripnya di situ. Miripnya di mana? Miripnya di sang suami ini tahu korina-korinanya. Perasaan aku selama sekian bulan belum menyentuhnya, kok tiba-tiba dia hamil? Misalnya. Yang tahu siapa? Di seluruh dunia gak ada yang tahu kecuali dia. Saya yang menyaksikan, saya tidak nyentuh dia sekian bulan. Saya suffer sekian lama. Tapi apakah itu bisa buat bukti di pengadilan? Gak bisa. Itu bukan bukti. Hanya dia yang tahu. Gak ada saksi. Maka bersumpah dengan 4 kali sumpah. Sang istri kalau menolak juga bersumpah dengan 4 kali sumpah. Semoga kemurkaan Allah atasnya. Kalau ternyata dia benar. Kalau ternyata sang suami benar. Mirip dengan apa? Dengan qasama yang sedang kita bahas. Korinanya ada, tapi mau dipastikan gak bisa. Udah terbunuhnya di tengah-tengah Yahudi, dalam keadaan saya tahu permusuhan mereka begini, pasti mereka yang bunuh. Ya sudah, kalau yakin, berani sumpah anda. 50 kali sumpah. Sama seperti tadi, sang suami bersumpah dengan 4 kali sumpah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sesungguhnya masih banyak faedah-faedah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.